pulang babaturan deket udung lancek giting adi eneng gering nang tunggalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket adi lancek kita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang perkasep tehnya mengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balalageur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji nyata gening hirup lama kurang melat bonteng tantu bakal jadi bonteng melat goreng jadi goreng nyat pasti dan nyata gening hirup lama kurang melat cabe tantu bakal jadi cabe nuhade menang nuhade jodona cep adang kerkasep tehnya pengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh geto salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtung nalanggeuna hiji baga gering nantung ngalang layu kaedanan kuneng tuti kebetahilan cerita di peti bentang anak Haji Masri cep adang kerkasep tehnya bengharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak bonteng pasti bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata gening hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe nuhade menang nuhade jodona cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtungna bisa ngahiji